Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, di malam hari ini sekalipun suasana dalam kondisi hujan, akan tetapi kita bisa menyempatkan diri untuk bisa kita bermajlis dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya pun akan diberikan ganjaran yang berlipat karena kesulitan yang dihadapi. Sebagaimana yang disebutkan, annal jazaa min jinsil amar bin jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung dari jenis amalannya. Semakin rumit, maka balasannya pun semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengisi kekosongan yang ada, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masuk kepada bab yang baru, bab majaa'an al-ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bab apa yang datang bahwa al-ghulu berlebih-lebihan terhadap kuburannya orang-orang soleh, maka menjadikannya sebagai awsanan, sebagai sesembahan yang disembah, min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk melanjutkan bab yang sebelumnya yang juga membahas tentang fitnatul kubur, fitnah kubur. Ya, ini ketika di dalam dunia, bukan fitnah pertanyaan malaikat ketika seorang hamba di awal dikubur di alam barzah, tapi fitnah kubur di dunia yang mereka jadikan kuburan sebagai tempat berkah, tempat meminta, atau tempat wasilah, dijadikan sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Malikun fil Muwatta, diriwayatkan, disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, rawa Malikun fil Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai wathan, ya, sebagai tempat untuk diibadahi selain Allah. Ishtadda ghadabullah, maka semakin keras kemurkaan Allah. Ala qaumi ittakhadhu qubur anbi masajid, atau suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid, sebagai tempat untuk meminta, tempat untuk beribadah. Iya. Maka ini perlu kita pelajari dan pahami agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Naam. Agar kita bisa menghindari perkara-perkara yang semacam ini, yang kebanyakan manusia mereka menganggap bahwa hal yang seperti itu tidak mengapa atau bahkan mungkin disyariatkan. Maka perlu kita ketahui dan pelajari mana yang sebenarnya disyariatkan dan mana yang sebenarnya dilarang oleh syariah. Munasabatul babi li kitab tauhid, berkata Syekh Shalih Fauzan, sebelumnya bahwa hadis yang kita sebutkan tadi dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta nomor 85 dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya juz 2 nomor 246. Nah, bisa dicek bagi yang memiliki buku. Munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab terhadap kitab tauhid. Annal musannif rahimahullah lamma hadara fil bab alladhi qablahu fil ghulufis salihin. Sesungguhnya musannif rahimahullah, pengarang, tatkala menyebutkan peringatan, yaitu pada bab sebelumnya, tentang al-ghulufis salihin, yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, arada ayyubayyana fi hadzal babi anna al-ghuluwa fil kuburi wasilatun lisyirkil mudadd litauhid. Maka beliau menginginkan untuk menjelaskan pada bab ini bahwa berlebih-lebihan terhadap kuburan ini wasilatun ila syirk, menjadi wasilah kepada kesyirikan, menjadi perantara menuju kesyirikan, yang mana syirik ini lawan dari tauhid. Naam, kesyirikan lawan dari tauhid. Kalau syirik menyekutukan Allah, kalau tauhid betul-betul hanya Allah yang diibadahi, dan ini saling berlawanan sampai yaumul kiamah. Ahlu syirik yang dipimpin oleh syaitan, mereka akan terus berupaya mencari mangsa, mencari manusia yang bisa mendukung atau mengikuti jalan-jalan mereka. Sementara ahlu tauhid, hizbullah, kelompoknya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka juga akan terus berada atas tauhid. Naam, dan terus memperingatkan manusia agar mereka menjauhi yang bisa membatalkan tauhid mereka, yaitu syirik menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika biibadatil amwat, yang demikian itu dia beribadah dengan al-amwat, menyembah, meminta kepada orang-orang yang telah mati. Orang yang telah mati dimintai, ya, dimintai keselamatan, dimintai kesembuhan, dimintai kekayaan dan seterusnya. Kama arada aidan at-tahdhir minal ghulu fil kubur. Sebagaimana pula mu'alif menginginkan juga ya peringatan dari berlebih-lebihan terhadap kuburan. Jadi dua peringatan, peringatan ghulu kepada orang saleh, yang berikutnya peringatan ghulu terhadap kuburan-kuburannya orang-orang saleh. Ini akidah yang harus kita pelajari. Ya, kita pahami sebenar-benarnya agar kita mengetahui mana yang betul-betul menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mana yang betul-betul menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tarjumatul Imam Malik. Biografi Imam Malik. Huwa al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahiyu. Dialah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahiyu, Imam Darul Hijrah. Dia seorang Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Wa ahadul a'immatil arba', dan dia termasuk salah satu dari empat imam madhab. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Naam. Dia salah satunya. Beliau diwafatkan pada tahun 179 Hijriah rahimahullah. Allahumma, ya Allah. Ini munadama ibn al-Dhammi fi mahal nasbin. Allahumma, Allahu, munada mabni di atas dhamma, fi mahali nasbin, menempati kedudukan nasab. Karena munada itu dalam pembahasan isim-isim yang dibaca nasab, dibaca mansub, sehingga dia mabni atas dhamma. Allahu fi mahal nasbin. Adapun mim musyaddadah, mim yang ditasydid, Allahumma zaidah, itu hanya sekedar tambahan. Naam. Jadi aslinya ya, ya Allah. Wahai Allah. Karena itu munada berupa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsanan huwa al-ma'budu alladhi la surata lahu. Wathan itu adalah yang diibadahi yang tidak memiliki bentuk. Itu namanya wathanan. Naam, jadi tidak berbentuk. Kal kubur, seperti kubur. Wal asjar, pohon-pohon. Masih tiap punya bentuk di sini, tidak seperti patung yang memang sudah dibentuk, sudah dipahat, sudah diukir. Kalau ini enggak. Ya. Wal umad, tiang. Wal hiton, tembok. Wal hajar, batu-batu, wa nahwiha dan selainnya. Naam, ini maksud dalamnya wasanan. Setiap yang diibadahi yang tidak diukir, tidak dipahat. Nah, seperti kuburan, pohon-pohon atau tiang-tiang atau tembok-tembok atau batu-batu atau selainnya. Naam. Atau tempat-tempat keramat. Di situ mereka beribadah padanya, maka ini disebut dengan wasanan. Maka Rasulullah melarang umatnya untuk menjadikan kuburannya sebagai wasanan, sebagai tempat yang diibadahi selain Allah. La taj'al qabri idan. Naam, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Janganlah kalian menjadikan kuburanku wasanan yu'bad, yang diibadahi. Naam, Nabi melarang umatnya. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya. Karena ketika mereka berbuat seperti itu, amalan mereka sia-sia. Tidak ada gunanya lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menyayangi mereka, ya jangan melakukan hal itu yang bisa membatalkan amalan mereka. Seharusnya mereka menjauhi. Nah, ditambah lagi ishtada ghadabullah. Allah amat marah, amat murka kepada kaum yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid, sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Naam. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna ijmal global hadis ini. Khafa sallallahu alaihi wasallam ayyaqa fi ummatihi ma'a qabrih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan akan terjadi pada umatnya bersama kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengkhawatirkan, ya, jangan sampai ada umatnya yang berlebih-lebihan terhadap kuburannya sehingga dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, tempat untuk memohon, tempat untuk meminta. Ma waqa min al-yahud wa an-nasara ma kuburi anbiya'ihim. Karena ini telah terjadi dari kalangan al-yahud wa an-nasara yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, ya, sebagai tempat untuk meminta beribadah selain Allah Subhanahu wa taala. Min al-ghului fiha, yang mereka berlebih-lebihan ghulu fiha, di dalam kuburan-kuburan itu. Hatta sorot awsanan, sehingga menjadilah kuburan itu tempat ibadah. Disiapkan tempatnya untuk orang berzikir di situ, disiapkan tempatnya untuk sholat di situ, disiapkan tempatnya untuk memohon dan meminta. Naam. Maka ini fitnah yang menimpa manusia terhadap kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Faraghiba ila rabbi al yajal qabrah kadzalik. Maka Rasulullah berkeinginan atau memohon kepada Rabbnya agar jangan kuburannya dijadikan seperti kuburannya nabi-nabi dari al-Yahud wa Nasara yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai awsanan, bagi tempat untuk ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Thumma nabba sallam ala sababi luhuqi shiddatil ghadab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebab disertakannya sangat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wal la'na bil yahud, dan laknat dari al yahud. Laknat kepada al-Yahud wan-Nasara dan kepada an-Nasara. Annahuma fa'alu fi haqqi quburi al-anbiya hatta sayyaruha awsanan tu'bad. Apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan terhadap hak kuburan nabi-nabi mereka sampai kuburan nabi-nabi mereka itu mereka jadikan sebagai tempat untuk diibadahi. Faqau fi syirk al-azim al-mudari li tauhid, sehingga mereka terjatuh di dalam perbuatan syirik yang besar, yang ini lawan dari tauhid. Lawan dari tauhid. Munasabatul hadis lil bab. kesesuaian hadis dengan bab anal ghuluwa fi kubur fil kubur yaj'aluha awthanan tu'bad, bahwa ghulu di dalam kuburan atau dalam perkara kuburan maka ini akan menjadikannya sebagai awthanan, sebagai tempat tu'bad untuk diibadahi. Nah, apalagi kalau yang dikubur itu ya, dianggap sebagai orang soleh. Nah, atau dianggap sebagai wali. Atau dianggap sebagai habib. Sebagai syekh dan selainnya. Nah, sekalipun memiliki tarif yang tinggi. Ya, artinya mereka harus membayar. Atau mereka harus berpergian jauh, maka mereka tidak peduli, tetap menempuhnya, tetap menjalaninya. Karena syaitan senantiasa menyertai mereka, diberikan dukungan, ya, diberikan semangat dan dorongan. Naam, sehingga mereka pun seakan-akan khusyuk ketika berdoa di sisi kuburan. Tetapi kalau berdoa di rumah, berdoa di masjid, kepada Allah kurang khusyuk. Naam, merasa tidak dikabulkan. Tetapi kalau di kuburan, anggapannya ini bisa mendatangkan keajaiban yang luar biasa. Karena mungkin dari cerita-cerita yang beredar bahwa penghuni-penghuni kubur itu bisa ini dan bisa itu. Umpamanya bisa bertapa 40 hari, kada berhenti. Kita aja duduk 1 jam aja sudah kada kuat. Ini yang 40 hari. Naam. Berarti ini ada kayak mereka mukjizat. Naam. Ada kekuatan yang lebih, kata mereka. Sehingga mereka percaya dan yakin yang seperti ini. Apalagi ketika ada orang yang meminta, ternyata memang ada. Ketika dia minta kekayaan langsung diberi. Wah, mas, saya sudah usaha pontang panting, selalu gagal. Tapi saya datang ke kuburan wali, ya, hanya modal 500 ribu untuk berangkat ke sana. Kemudian saya berdoa, wah, saya bisa beli mobil, mas. Umpamanya, ya semakin yakin dia. Oh iya. Tapi itu istidraj. Nah, pancingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi, tapi tunggu. Nanti pada yaumul kiamah betul-betul dia akan disiksa dengan siksaan yang berat. Siksaan yang keras. Karena di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi, kita dilarang dengan hal itu. Sekalipun mereka berhasil. Jadi yang menjadi ukuran itu bukan hasil atau tidak berhasilnya. Tapi kita melihat di dalam Al-Quran larangan. Di dalam hadis larangan. Kalau dia kesana berhasil. Naam. Berarti di sana ada sesuatu. Naam. Dia terus diberikan keinginannya. Dalam keadaan dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat kehidupan orang-orang kafir. Kada salat, kada ibadah, tetapi mereka kaya. Iya kan? Muslimin belum bisa, mereka sudah bisa. Sampai ada yang bilang sudah naik ke bulan. Naam. Kaum muslimin alhamdulillah masih punya bumi, hanya di bumi saja. Mereka sudah kesulitan di bumi, mau naik ke bulan. Nah, sudah punya ini, punya itu. Allah beri, Allah kasih. Apa yang mereka inginkan? Tetapi di akhirat mereka mafih, tidak punya apa-apa. Nah, kekuatan, harta, jabatan, semua diletakkan di dalam dunia. Di akhirat yang bersamanya hanya amalannya. Amalannya tidak ada dari kebaikan, maka bagaimana dia akan bisa mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat? Tidak ada. karena semua usahanya sudah diletakkan di alam dunia, tidak mungkin dibawa di alam akhirat. Nah, oleh karena itu di alam dunia ini memang tempat fitnahnya orang-orang beriman. Dia akan terus difitnah, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jualan ini jualan itu gagal terus. Ya sabar. Ganti lagi, gagal lagi. Ya memang seperti itu sudah. Nah, kerja bangunan umpamanya. Ya. Sebulan dapat, dua bulan enggak dapat, habis. Nah, ya sabar. Alhamdulillah ada aja. Nah, buktinya sampai sekarang para tukang itu alhamdulillah masih aja bisa juga malah rajin ke majelis. Nah, padahal kerjanya gitu-gitu aja kita lihat, masya Allah. Tapi alhamdulillah Allah masih beri keutamaan. Sekalipun mungkin di rumah ya kadang ada juga, tapi tidak seberat mereka yang memiliki kekayaan kemudian pusing. Karena saya pernah mendengar bahwa orang-orang kaya itu kadang tidak bisa tidur di malam hari. Padahal mobilnya banyak, gedung-gedungnya banyak, tapi malam tidak bisa tidur. Sementara para tukang kalau sudah malam mungkin masih jam 8 itu sudah selesai. 6. Tidak mikir lagi besok apa yang mau dikerjain. Tidak ada pikiran. Tapi orang-orang kaya, mereka harus minum obat untuk bisa tidur. Obat tidur katanya. Itulah bedanya. Yang tidak dimiliki oleh mereka sampai susah untuk istirahat. Kadang baru mau istirahat, ada lagi yang telpon. Oh ini ada penawaran lagi. Kalau tidak cepat, maka kita tidak dapat. Akhirnya kadang jadi istirahat. Oh iya, menuju ke sana. Nah. Jadi memang Allah beri kenikmatan kepada orang-orang yang beriman. Sekalipun memang kelihatannya mereka itu biasa-biasa saja. Sebagaimana yang kita dengarkan kajian daurah yang baru saja selesai dari Ustaz Abdurrahman Lombok, bahwa yang mengikuti Rasulullah itu orang-orang miskin. Rata-rata pengikutnya orang miskin. Ketika Raja Najasyi bertanya kepada Abu Sufyan, apakah yang mengikuti Muhammad itu orang-orang kaya dari kalangan kalian? Tidak, bahkan mengikuti Nabi itu orang-orang miskin. Orang-orang tidak punya. Ada yang tidak punya rumah. Tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Tidak punya rumah. Tapi dengan keimanan mereka yang kokoh, yang kuat, tauhidnya yang kuat, merekalah orang-orang yang betul-betul ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah. Terus kita baca hadisnya. Selalu kita doakan radhiyallahu anhu. Abu Hurairah termasuk di antaranya. Ya, yang tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya apa-apa. Tapi dialah penghafal hadis yang deretan pertama, Abu Hurairah. Orang Muhajirin. Ya, sibuk dengan perdagangan. Orang Ansor sibuk dengan pertanian. Adapun saya, kata Abu Hurairah, bersama Nabi. Menghafal hadis bersama Nabi. Tidak memiliki banyak harta. Tetapi dialah deretan penghafal hadis yang terbanyak. Abu Hurairah. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab, anal guluwa fil kubur yaj'alhu awsanan tu'bad. Bahwa berlebih-lebihan terhadap kuburannya, terhadap kuburan, ini akan menjadikannya awsanan tu'bad, tempat-tempat untuk diibadahi. Li'annan Nabiya SAW kuala, karena Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku tempat untuk diibadahi. Nabi sudah meminta kepada Allah. Wa bayyana dzalik biqaulih, dan menjelaskan hal itu dengan ucapannya, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, karena orang-orang al-Yahud wa Nasara, orang-orang yang telah lewat dari Yahud dan Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid, sebagai tempat untuk beribadah. Maka Nabi mengkhawatirkan umatnya akan mengikuti langkah-langkah Yahud dan Nasara yang juga menjadikan kuburannya sebagai tempat untuk diibadahi. Alhamdulillah sekarang ini kuburan Nabi terus dijaga. Naam. Karena dia sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku wasanan yu'bad. Sudah meminta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga polisi-polisi itu akan mencegah. Ada orang yang datang mengusap-usap tembok kuburan Nabi. Atau berdoa di situ. Sana, sana, sana. Mereka akan diusir. Suruh berdoa di tempat lain. Jangan berdoa di tempat itu. Yaitu mungkin mereka yang meyakini bahwa ketika berdoa di kuburan itu lebih terkabulkan, atau lebih tersampaikan, padahal itu berseberangan 180 derajat, perkara yang sangat-sangat dilarang dalam perkara agama kita, tidak dibolehkan. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita mengambil manfaat dari hadis ini? Yang pertama, anal ghuluwa fil kuburil anbiya yaj'aluha awthanan tu'bad. Yang pertama, bahwa ghulu berlebihan terhadap kuburannya para nabi, maka dia telah menjadikannya awthanan tu'bad, tempat-tempat untuk diibadahi. Itu yang pertama. Yang kedua, anna minal ghuluwa wa minal ghuluwi fil kuburi ittikhadaha masajida, bahwa termasuk ghulu terhadap kuburan menjadikan sebagai masjid. Wa hadha yu'adil syirk, dan ini pengantar syirik, mengantarkan kepada syirik. Maka Nabi betul-betul berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma, ya Allah, la taj'al qabri wasanan, dalam hadis lainnya, la taj'al qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat untuk keramaian, diperingati. Yang ketiga, yang terakhir, isbatu ittisafillah subhanahu bil ghadab, kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala berupa al-ghadab. Ini marah tetapkan, namun jangan pernah kita membayangkan. Ini sudah waswas syaitan kalau sudah seseorang membayangkan. Ya, tidak boleh kita membayangkan murkanya Allah seperti murkanya manusia. Kalau manusia kalau sudah marah, matanya memerah, ya, atau melotot, terus suaranya meninggi, naam, dan ucapannya pun kasar dan seterusnya. Ini kalau manusia. Tapi kalau Allah, ya, penuh dengan kemuliaan Allah, dengan kesempurnaannya, tidak akan sama dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar. Naam, Allah Maha melihat. Dalam sifat-sifat kita tidak boleh mengkaif, membagaimanakan. Tidak boleh mentasybih, menyerupakan. Naam. Dan tidak boleh juga menta'til, menolak. Kalau ini umpamanya manusia juga punya sifat marah, Allah punya sifat marah, anda mungkin hanya ditolak. Jangan. Amiruha kama ja'at bila kaif. Jalankan sebagaimana datangnya tanpa kita harus mengkaif, membagaimanakan. Cukup kita aman tu bila semestakim. Saya beriman kepada Allah dan kemudian tetap istiqomah. Tidak akan sampai akal-akal kita untuk memikirkan, dah sampai karena enggak ada beritanya. Dalam Al-Quran dan dalam hadis tidak ada beritanya. Cuma di sana disebutkan Al-Ghadab parah. Atau sifat-sifat yang lain. Cukup kita imani selesai. Yakin sudah kita. Alama yaliku bijalalih. Yang sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah murka kepada hamba-hambanya yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk beribadah. Kalau ini kita tahu bahwa ini menjadi kemurkaan Allah, ya kita jauhi. Jangan justru kita tahu itu menjadi kemurkaan Allah, justru kita mendekati dan mengerjakannya. Berarti nantang dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tunggu saja. Kalau dia tidak dapat di dunia, di akhirat dia akan dapat. Mau lari kemana? Naam. Kehidupan di dunia, Allah yang menanggung semuanya. Nanti ketika dia meninggal, juga berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti keyakinan orang kafir. Ketika meninggal selesai. Tidak ada urusan. Nah, muslimin ada urusannya. Meyakini bahwa ada kehidupan yang berikutnya. Kehidupan akhirat. Kehidupan yang selama-lamanya. Di sanalah seseorang akan menerima hasil jerih payah di alam dunia. Maka ketika dia terus menentang kemurkaan Allah, naam, maka dia akan mendapatkan balasannya di akhirat. Atau mungkin di dunia sudah mendapatkan balasannya. Seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Yang mengaku sebagai Tuhan di muka bumi. Ditenggelamkan oleh Allah. Dan di alam kuburnya mereka terus. An-nar yu'radun alaiha ghuduwa wa asyiya. Bahwa neraka itu terus ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Pagi dan petang. Terus. Wa yauma taqumus sa'ah, ketika hari kiamat itu bangkit, maka Fir'aun dan bala tentaranya akan dimasukkan ke dalam an-nar, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini yang bisa kita baca untuk mengisi kekosongan yang ada. Sekalipun cuaca yang ya memang agak rumit, agak berat, tetapi kita bisa hadir di sini, maka ini keutamaan yang luar biasa. Allah akan berikan pahala yang berlipat ketimbang mungkin cuaca yang biasa-biasa. Naam. Maka amalannya pun akan diberikan yang berlipat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walam bisawab. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.